Apa hukum simpan janggut hanya tengah-tengah lagu haram ke atau lagu mana itu ustaz? Tidak ada sebarang nah yang katakan lagu janggut buat begini-begini jadi haram. Cuma dalam kitabul liha, dalam kitabul syari, kitab menyatakan rambut, kitab pada menyatakan janggut, ada menyatakan pandangan-pandangan bukan daripada hadis. Nak umpamanya dia cukur habis semua ni, ditaruh cotek bawah ni. Ah ni kata setengah lama haram, dipanggil janggut pondang Spanyol bawah ni. Dan dipanggil khunsa maghribi. Khunsa maghribi ditaruh bawah ni sikit ni. Macam ustaz-ustaz moden dia buat, tengah ni tepi ni sikit. Nah, tapi bukan hadis, kata-kata ulama. Nah, jadi masalah janggut ni kau pandalah nak janggut pendek ke, janggut panjang ke, janggut apa ke. Tak. Rambut jangan buat black-black ni. Rambut ni atas tepi ni ada, temi-temi tak ada. Tak. Tu hukumnya ada sebut dalam nah haram. Cukur separuh, tinggal separuh. Kalau tinggal atas ni saja tu tak sakit. Yang api tu. Tak. Jadi kita nak lawa akhirnya jadi hudup. Tak.